asli kelahiran Kota Buaya Surabaya. Artis seniornya Nyupalaba. Ada Ramayana juga ada Randy Soteng. Siapa dia kalau bukan Dwi Ratna Nyupalaba.